Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan kembali. Ada pertanyaan yang masuk. Apakah ada cara lain untuk mengatasi prostat selain operasi? Jadi prostat itu adalah kelenjar yang ada pada saluran kencing laki-laki yang dia berfungsinya mengeluarkan kelenjar prostat yang nanti pada saat hubungan dengan istrinya, kelenjar prostat ini membantu si sperma itu supaya perjalanannya lancar. Nah, pada kondisi tertentu, prostat ini membengkak. Namanya benigna hipertrofi prostat benigna. Ya, jadi prostat yang membesar. Karena prostat yang dialami sifatnya dirasakan sakit. Jika sedang kambuh atau saat ada sesuatu yang turun ke buah jakar dan rasanya sakit sekali. Dan jarak kambuhnya bisa relatif lama. Penyakit tersebut sudah sejak 20 tahun yang lalu. Tapi kalau pada saat normal, tidak ada yang dirasakan sama sekali. Usianya 47 tahun. Prostat biasanya menyerang pada seorang laki-laki di atas umur 40 tahun. Penyebabnya banyak. Ya. Salah satu faktornya adalah infeksi bakteri. Jadi kalau ini saluran, saluran kencing laki-laki, prostat itu adanya di kiri kanan. Kayak benjolan gitu ya. Ini kayak saluran kencing, ini ada benjolannya begini. Kalau dia membengkak, dia menekan. Jadi seolah-olah salurannya akan terjepit. Ya. Jadi air kencing nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Si air kencing ini nggak bisa keluar dari kantong, ini nggak bisa keluar. Nah, ini menimbulkan rasa sakit yang sangat. Obat yang paling efektif, salah satunya adalah dibuat liangnya ini terbuka dengan cara menggunakan kateter atau selang. Dimasukkan kateter. Jadi si nanti air kencingnya akan melalui selang ini. Cuma fungsi kateter hanya bersifat sementara. Jadi tetap saja kalau di ilmu kedokteran, pengobatan yang paling efektif yaitu dengan pengangkatan kelenjar prostat yang membesar. Kan dia membesar, menekan. Yang menekan saja yang diambil supaya liangnya berjalan seperti semula. Sedangkan prostat yang sisanya masih ada. Karena ada kekhawatiran juga kalau misalnya diambil prostat nanti gimana, mandul atau tidak? Tidak berhubungan. Jadi kalau menanyakan ke ilmu kedokteran, kalau menanyakan ke ilmu kedokteran bahwa pengobatan prostat sampai sejauh ini masih menggunakan tindakan operasi. Ya. Belum ada obat yang bisa membuat prostat itu mengecil, kecuali prostatnya tidak terlalu membesar. Baik, itu pertanyaan yang lanjut. Kalau anak usia 16 tahun, mata buta, matanya buta warna parsial. Parsial itu maksudnya sebagian. Jadi dia hanya bisa mengetahui warna-warna tertentu saja. Jadi kalau di flip card, itu dites, ayo ini warna apa, biru, merah, kuning, hijau, biru misalnya, hitam, terus gitu. Kalau pada buta warna parsial, dia tidak bisa melihat pada warna-warna tertentu. Jadi misalnya warna kuning, oh ini putih nih, karena hampir mirip. Warna orange, disampilnya dibilangnya merah. Umumnya buta warna parsial itu terhadap 3 warna, merah biasanya, terus kuning sama biru, ya biasanya itu. Dan kalau misalnya buta warna di pengobatan sulit. Karena ini masalahnya di persarafan. Jadi kalau misalnya orang buta warna, terus ingin sembuh, ingin bisa melihat, sulit. Karena yang terlihat, yang misalnya kita bilang, ini biru, di pandangan dia ini warnanya hijau. Ya nggak bisa dirubah. Sulit untuk merubahnya. Jadi kalau untuk buta warna parsial, apa bisa disembuhkan? Ya sulit untuk pengobatan sampai sejauh ini ilmu kedokteran belum bisa. Walau alam mungkin kalau misalnya beberapa tahun atau tahun kapan gitu ya, dengan teknologi yang semakin maju, mudah-mudahan bisa. Apakah berbahaya jika seorang wanita sedang hamil 6 minggu? 6 minggu itu sekitar 1 bulan lebih ya. Tetap melanjutkan puasanya setelah muntah-muntah. Sebab muntahnya hanya air dan sangat pahit di mulut. Di ilmu kedokteran disebutkan bahwa proses yang paling penting dari pembentuk dari janin itu adalah 4 bulan awal karena itu proses pembentukan organ. Jadi kalau wanita hamil 0 sampai 4 bulan itu yang paling rentan. Maksudnya paling rentan apa? Dianjurkan untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Kalau fisik terutama dari makanan, asupan gizinya harus sesuai supaya pembentukan organnya ini tidak terganggu. Ya? Jadi pembentukan organnya terganggu. Diusahakan harus masuk makanan. Kalau misalnya ditambah dengan muntah-muntah, ini berarti menimbulkan namanya hiperemesis gravidarum. yaitu penyakit muntah-muntah pada trimester pertama kehamilan. Nah, ini disarankan kalau di ilmu kedokteran untuk tidak berpuasa. Ya, di ilmu kedokteran dengan kondisi seperti ini disarankan untuk tidak berpuasa. Karena dikhawatirkan nanti akan mengganggu proses pembentukan organ janin. Nanti ada juga berkaitan ini pada kehamilan 0-4, 4 sampai sekitar 6 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi dibagi menjadi 3. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Yang paling rentan ini trimester pertama. Karena di sini si janin itu mulai membentuk jantung, paru, ginjal, dan segala macamnya. Kalau ada gangguan, organ itu tidak terbentuk, trimester kedua dan trimester ketiga ini cuma membesar. Cuma berkembangnya aja. Ini sudah terjadi, tinggal ngegedein. Jadi yang paling penting di kondisi seperti ini. Kalau di kondisi ini ada masalah, kedua dan ketiganya akan sulit. Jadi Anda menyarankan untuk kehamilan 6 minggu dengan kondisi hiperemesis gravidarum untuk tidak berpuasa. Allah alam. Anda mau konsultasikan kesehatan anak, di pondok terkena sakit gatal sudah lama, dibelikan obat di apotek, tabletnya Dextin Plus dan Mikoral. Dextin Plus itu obat untuk menghilangkan anti gatal. Mikoral itu obat anti jamur. Salep Inersen untuk menghilangkan gatal, Chloramphecort antibiotik, tapi belum sembuh juga. Lalu kami periksakan dan diberi obat sebagai berikut. Licodexon, obat yang diminum, obat anti peradangan. Licokalk itu obat kalk, kalsium. Ya. CTM dan salep gentamisin. Lukanya sembuh tapi rasa gatal-gatal dan bintiknya masih ada. Nah, bagaimana dengan pengobatannya? Karena sudah dicoba dengan menggunakan salep Gamexan. Begini. Kalau di pondok, umumnya pada anak-anak itu yang paling sering menimbulkan gatal itu adalah scabies. Kalau orang sini bilangnya apa, budukan, ya budukan. Gatal-gatal terutama di sela-sela jari, terus di sini. Yang terutama makin gatal pada malam hari. Kenapa? Karena si kutunya itu bertelur, berkembang pada malam hari. Dia bergerak, sehingga itu menimbulkan rasa gatal. Hampir sama dengan cacingan yang disebut penyakit kermi. Kenapa pada anak-anak, pada cacing kermi, itu kalau pada malam hari timbul gatal? Karena pada malam hari si indung telurnya itu bermigrasi, keluar dari usus menuju anus. Nah, di anus itu dia bertelur, timbullah rasa gatal. Ya, jadi kalau menurut Anda, ini tinggal pengobatannya saja yang belum benar. Jadi Anda menyarankan ini harusnya disebutkan anaknya umur berapa. Jadi Anda bisa menentukan dosisnya berapa. Ini mau konsultasi kesehatan anak saja, tidak disebutkan jenis apa umur dari anak tersebut. Benar ini yang sudah terakhir. Kami sudah cari salep Gamexan di apotek tapi enggak ada, Dok. Obat apa yang harus saya berikan kepada anak ini? Yaitu Gamexan. Untuk mengobati scabies, berikan Gamexan 1% yang diberikan satu kali. Diberikan satu kali dari pagi sampai sore sekujur tubuh. Sekujur tubuh yang ada gatalnya. Sesetelah mandi pagi ya. Setelah mandi pagi dioleskan sekujur tubuh. Kalau misalnya dia berwudu nanti dioleskan lagi. Dan itu hanya diulang minggu depan. Jadi besoknya gak boleh dipakai lagi. Ini catatan ya. Untuk pemberian Gamexan, berikan Gamexan hanya satu hari. Diulang seminggu kemudian. Bisa juga dengan menggunakan salep 24. Ada di apotek tuh namanya salep 24. Cuma kalau salep 24, penggunanya harus 3 hari berturut-turut. Sekarang diberikan, besoknya lagi berikan. Untuk pemberian Gamexan, diulangnya 1 minggu kemudian. Dan berikan obatnya kalau misalnya anak ini dengan Dextin Plus juga terus. Anak tidak menyarankan untuk pemberian Mikoral. Gitu ya. Karena itu jamur, dan ini penyebabnya bukan jamur. Wallahualam. Mau tanya, ada penyakit yang aneh, ada hewan di alat kelamin. Seperti kutu yang masuk pori-pori dan berkembang biak di bulu rambut kemaluan. Apa ini penyakit HIV? Bukan. HIV atau AIDS itu penyebabnya adalah virus. Kalau ini kan kutu, ini namanya kutriasis. Ya. Tularan dari wanita, kalau orang bilang penyakit kutu bayur. Kutu bayur itu apa ya? Anda gak tahu ya? Dan apa bisa disembuhkan karena sudah berobat nggak ada kesembuhan? Anda menyarankan untuk mencukur bulu kemaluan, ya dicukur dulu bulu kemaluan, habis itu baru diberikan gameksan yang seperti tadi. Ya, karena gameksan itu untuk membunuh kutu. Oh, ini ya, ini begini. Anak saya laki-laki umur 4 tahun 10 bulan menderita radang otak yang disebabkan oleh toksoplasma 8 bulan yang lalu, dan dia pernah koma 18 hari. Anak ini lumpuh, tidak bisa berbicara, alhamdulillah membaik dan sekarang sudah bisa duduk sendiri, belum bisa bicara, tangan dan kaki kanannya kaku lumpuh. Insyaallah. Sekarang terapi dari dokter saraf tapi sudah tidak pernah kejang dan terus mengkonsumsi obat kejang namanya Depakene. Depakene itu isinya asam pavroat anti kejang, spiramisin antibiotik dan piracetam, ini nutrisi jaringan otak. Karena pasti ada efek dari konsumsi obat jangka panjang, mohon penjelasan dan jalan terbaik untuk kesembuhan anak saya. Ini namanya disebut sebagai encephalitis, radang otak. Radang otak dibagi menjadi dua, meningitis, radang selaput otak, dan yang kedua encephalitis, radang otak. Kalau meningitis dan encephalitis, ini saraf pusat yang terkena. Kalau sudah saraf pusat yang terkena, nanti tinggal tergantung bagian apa yang terkena. Kalau bagian yang terkena ada area bicara, berarti dia anak itu tidak akan bisa bicara. Kalau ada area untuk motorik pergerakan kaki dan tangan, otomatis kalau itu yang terkena, dia tidak bisa bergerak kaki dan tangannya. Permasalahannya di ilmu kedokteran, kalau sudah terkena otaknya, untuk kembali normal sulit. Untuk kembali normal sulit karena ini pusatnya yang kena. Ini pusatnya yang kena. Jadi dia akan bisa bicara, dia akan bisa jalan dan bergerak, butuh waktu yang lebih lama. Mungkin kalau anak jalan umur setahun, setahun setengah sudah bisa jalan. Kalau ini mungkin lama, nanti baru 10 tahun, 12 tahun baru bisa jalan. Dan gitu juga berbicara. Umur 2 tahun anak-anak kecil udah bawel, ini umur belasan tahun baru bisa bicara. Afwan, kalau di ilmu kedokteran, anak akan menyarankan begini. Ibu atau bapak, ini anak keberapa? Misalkan anak yang ke-1 atau yang ke-2, anak menyarankan untuk, bu, bapak program saja lagi, punya anak lagi. Kenapa anak menyarankan seperti ini? Kalau ibu, bapak terfokuskan ke anak ini, ibu dan bapak akan merasa, ibu dan bapak akan diuji terus sama Allah. Dengan diberikan penderitaan ini. Tapi kalau ibu dan bapak punya lagi, anak lagi, dan insya Allah anak ini biasa, akan terbayar, akan terobati. Jadi nanti yang dilihatnya yang jeleknya aja. Yang dilihatnya ini secara psikologis, yang dilihatnya ini, bahwa Allah itu akan memberikan ujian dengan anak ini terus. Tidak dilihat nih anak yang satu duanya bagus, atau anak yang selanjutnya bagus, gitu. Yang dilihatnya ini aja. Dan ini akan menyita waktu, menyita uang, dan menyita segalanya untuk pengobatan ini. Jadi anak menyarankan untuk penanya seperti ini, biasanya menyarankan untuk program saja, punya aja lagi. Dan berdoa mudah-mudahan tidak seperti ini. Dok, nanti kalau punya lagi ini tidak terurus. Ya tidak seperti itu. Anggap saja seperti anak-anak yang punya lagi aja biasa. Ya. Kenapa anak menyarankan ini? Untuk efek psikologi supaya bapak dan ibunya terobati dengan kehadiran anak yang normal. Baik ya, gitu ya. Jadi supaya hal-hal seperti ini sulit. Di ilmu kedokteran menuntut untuk kesembuhan secara total, tetapi ilmu kedokterannya tidak bisa. Apa benar kucing membawa virus toxo? Ya, pada bulu kucingnya membawa namanya toxoplasmosis ya. Istilahnya TORS. Toxoplasmosis, rubella, dan sitomegalovirus. Penyakit toxo namanya. Apakah kucing tidak boleh dekat dengan wanita hamil? Ya boleh. Dekat mah boleh. Megang, mainin, jangan asannya. Kenapa dikhawatirkan pada kucing, monyet, dan anjing itu mengandung virus parasit toxoplasmosis. Ya, yang berbahaya apabila wanita hamil trimester pertama, dia terkena penyakit ini, timbul gangguan organ, anaknya kemungkinan akan cacat bawaan. Kecuali misalnya terkenanya pada trimester kedua atau ketiga, biasanya tidak menimbulkan kecacatan karena organnya sudah terbentuk. Jadi kalau dekat boleh, megang, nyium, meluk, jangan. Bagaimana cara menghilangkan penyakit sinusitis? Wah, panjang ini sinusitis sendiri. Apa penyebab sinusitis? Sinusitis ini peradangan pada rongga muka seseorang. Ada maxillaris, ada fretnikus, ya itu biasanya rongga-rongga itu kalau misalnya dia terinfeksi timbul penyakit sinusitis. Awalnya biasanya rinitis, sering bersin. Orang-orang yang setiap pagi atau malam atau kena debu sering bersin, komplikasinya sinusitis. Perjalanan penyakitnya akan ke sana gitu. Kalau rinitisnya tidak diobati. Menghilangkan penyakit sinusitisnya, penyebabnya karena apa dulu? Kalau sudah sinusitis, itu biasanya harus dikerok, diobati, dioperasi. Jadi ada alat masuk ke dalam hidung, nanti masuk ke liang sinusnya, nanti dibersihkan. Kalau yang ininya, yang mudanya itu digurah, ya, menggunakan alat atau cairan itu digurah supaya keluar. Tapi itu sifatnya cuma sementara, karena selaput lendirnya ini masih ada. Nah, kalau dioperasi itu maksudnya selaput lendirnya ini dihilangkan, supaya dia tidak terus-terusan menghasilkan cairan. Itu kalau sudah komplikasi. Kalau misalnya belum, rinitisnya yang harus dihilangkan, bersin-bersinnya yang harus dihilangkan, biasanya dengan menggunakan obat anti alergi. Jadi penyebab sinusitis biasanya karena alergi, punya penyakit ambeien dalam, karena selalu BAB sampai kurang lebih 10 kali dalam sehari dan susah sekali atau macet. Tolong dok, apa yang harus dibeli selain operasi dan makanan apa yang harus Anda hindari selain pedas, daging yang berkaki 4. Daging berarti ayam boleh berarti ya. Ayam kan kakinya 2. Dok, Anda udah 1 tahun kadang-kadang BAB-nya ada darahnya, Anda sudah berobat kemana-mana dan mohon dan minum obat dari herbal maupun tradisional, tapi sekarang belum sembuh. Ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan antum penanya ini ya. Ambeien dibagi menjadi 2. Ya, ambeien wasir atau istilah kedokteran namanya hemoroid, itu dibagi menjadi 2. Interna, eksterna. Interna di dalam, eksterna di luar. Eksterna walaupun kecil sudah mulai terlihat. Afan, pas buang bersih gitu ya, pas cebok, keraba dok, ada benjolan. Ah, itu interna kemungkinan. Sudah mulai teraba. Ana ingin menjelaskan yang interna. Interna dibagi 4 derajat. Derajat pertama, yang paling ringan, keluhannya biasanya cuma mampet, macet, buang air besar atau sembelit, ditambah buang air besarnya darah. Derajat pertama. Derajat yang kedua, buang air besar darah, terus dia macet, ditambah keluar. Ada yang keluar, nonjol. Pada saat buang air. Setelah selesai, masuk lagi. Derajat kedua. Derajat ketiga, dok, pada saat buang air besar, keluar darah, macet, nongol. Masuk lagi enggak? Enggak. Harus dicolok. Baru masuk. Ketiga. Yang keempat, dok, ada terus, nongol terus gitu ya. Udah keluar terus. Yang keempat. Yang keempat, kalau di ilmu kedokteran, pengobatannya tidak ada jalan yang paling efektif, dibuang. Bisa melalui operasi, bisa melalui ligasi, diikat, atau dinekrotikan, dijadikan jaringan mati. Disuntik jaringan mati, coplok dia. Yang bisa itu derajat 1, 2, dan 3 masih bisa diusahakan dengan pengobatan. Ini kalau yang interna. Kalau yang eksterna lebih mudah, walaupun kecil, dia sudah mulai terlihat. Biasanya Anda memberikan obat untuk penanya, salep prodermis yang dioles, ditambah obat minumnya, Fitazim biasanya. Terus kalau misalnya dia ada keluhan nyeri atau susah buang air besar, dengan penggunaan Dulcolac 5 mg yang diminum sehari sekali tiap malam. Terus pemberian Cefradoxil, merek dagangnya bisa Rebrosef yang 500 mg 2 kali ya. Fitazim, Prodermis, Dulcolac dan Librosef atau Cefradoxil. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Biasanya sih sembuh kalau ada pasienannya yang seperti ini. Dok, alhamdulillah mengecil, hilang lama-lama. Cuma tetap pola makannya harus dijaga. Jangan makan pedas, asam, kopi, terus kol, daun singkong, nangka, harus dihindari. Bagaimana pengobatan batuk alergi karena dingin? Ya jangan kedinginan. Tidak timbul batuk alerginya. Ya, jadi kalau alergi, tadi Ana sudah menyebutkan bahwa kalau alergi, hindari yang menimbulkan alergi. Dok, saya kalau makan cumi kok gatel ya dok, obatnya apa? Ya sudah, antum sabar, jangan makan cumi lagi. Ya kan? Ya mudah, dok, saya kalau makan es kok pada bentol merah, terus batuk-batuk. Ya sudah, antum sabar, ya udah jangan makan es lagi. Karena itu pengobatan yang paling efektif. Dok, kalau nggak bisa dihindari, ya sudah, tingkatkan daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh bisa ditingkatkan dengan olahraga. Ya, dengan antum rajin berolahraga, daya tahan tubuhnya meningkat. Terus yang kedua, makannya teratur. asupan gizinya masuk, berarti daya tahan tubuhnya juga meningkat. Terus yang ketiga, dibawa senang. Ya, kalau ilmu kenalan itu namanya euforia, dibawa senang. Karena dengan kita yang senang, kita bawa happy, tidak murung gitu ya. Tidak kayaknya susah banget. Nah, itu daya tahan tubuh meningkat. Kalau orang yang senang, yang bawanya optimis terus, itu senang. Apa? Meningkat daya tahan tubuh. Jadi hindari penyebab alergi. Apa bisa dengan memadukan obat herbal dan obat kimia? Bisa. Anda ingin menegakkan gini. Obat kimia ada sebagian besar dasarnya adalah tumbuhan. Seperti antibiotik kan bahan dasarnya jamur. Ya. Cuma permasalahannya gini. Dok, kenapa disebut obat kimia dan obat herbal? Obat kimia itu, obat herbal, obat yang berdasarkan dari tumbuhan dan hewan itu tidak bisa diproduksi banyak. Ya, makanya dibuatlah sintetisnya. Karena dengan sintetis untuk menekan harga dan bisa memproduksi banyak gitu ya. Contohnya jamur. Jamur berapa banyak sih? Dibikin obat habis semua jamurnya, enggak ada lagi. Terus setelah habis nunggu dulu, sedangkan kebutuhan banyak. Jadi bagaimana? Dibuatlah sintetisnya supaya ada terus. Nah, inilah bedanya dengan obat kimia. Asal penggunaannya sesuai, insyaallah efek samping bisa kita minimalkan. Sebabnya apa dokter, orang susah buang angin atau buang air, buang angin gitu ya. Anda ingin pertanyakan begini, kalau orang yang susah buang angin pada saat dia buang air besar keluar enggak? Kalau pada saat dia buang air besarnya keluar, otomatis anginnya juga keluar. Jadi sebenarnya tidak masalah. Yang jadi masalah, dok, buang air besarnya mampet, buang anginnya juga mampet. Berarti ada striktur di ususnya, ada penyempitan. Yang harusnya ini angin atau kotoran ini bisa keluar, ini karena ada penyempitan atau ada yang nyumbat, gak bisa keluar. Ini harus dicari penyebabnya. Kalau dia cuma mengeluh, dok, susah untuk buang angin, tapi pada saat buang air besarnya tidak ada masalah, insya Allah lebih ringan. Yang jadi masalah kalau dia buang anginnya susah dan buang air besarnya juga susah. Jadi ini harus dicek ini, sendawa apa tidak, makannya bisa apa enggak, sering muntah apa tidak. Kenapa? Nanti khawatirnya kalau ada striktur di sini nggak keluar, jadi dia naik ke atas. Orang ini sering muntah, sering mual. Anak umur 1 tahun setengah sering minta keluar rumah malam atau pagi. Baik atau tidak untuk kondisi? Ya tidak baik. Ini ngapain anak kecil 1 tahun setengah minta keluar rumah malam? Dibiasakan. Kalau antum sekali membiarkan anak tersebut, ayo kita main. Dengan cara dia menangis, besok-besoknya lagi, kalau anak ini ingin minta, dia tahu cara kelemahan antum. Ah, anak nangis, dikasih kok nanti sama abi sama ibunya, sama umi sama abinya, ya udah nangis. Jadi biarkan anak itu nangis, asalkan tidak selalu anak itu mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kita harus bisa menilainya, ini baik atau tidak. Contohnya, ada anak nangis, minta petasan. Dia nangis, karena orang tuanya malu, karena anak itu ngegoler gitu ya. Bosek-bosek, wah apa-apa. Malu akhirnya dibelikan. Nah, asalnya kalau menurut psikologi anak, biarkan anak itu nangis sejadi-jadinya. Dan antum jangan malu. Kadang-kadang kan malu kan. Ya, pedagangnya pinter lagi, dideketin terus. Makin nangis itu anaknya kan. Nah, asalnya antum harus tega. Memang seperti itu. Si anak nanti tidak ada kesempatan. Oh, saya nangis juga gak dikasih. Ya sudah. Tetapi kalau dia nangis dan antum kasih, dia punya senjata. Wah, nangis aja nanti juga dikasih. Jadi jangan malu dan harus kekeh. Kalau misalnya antum malu, bawa aja anaknya ke tempat lain. Komentar orang lain sebodoh amat. Kan kebaikan buat kita juga. Jadi tidak seperti itu. Bagaimana solusi untuk anak yang susah makan? Umumnya anak itu susah makan karena dua hal. Pertama, menunya tidak variatif. Yang kedua, biasanya kenyang sama jajan. Jadi yang pertama, menunya divariatifkan dulu. Jangan nasi putih terus. Ganti warna. Jadi nasi goreng atau diapain, nasi kuning. Biasanya anak mau yang warnanya menarik-menarik. Terus yang kedua, jangan banyak jajan. Kalau sudah banyak jajan, otomatis si anak itu akan kenyang. Jadi tidak mau makan. Solusinya, salah satunya adalah ajak temannya untuk makan atau bikin suasananya di tempat lain. Maksudnya apa? Anak itu kalau disuruh makan, lu makan. Kalau dia aja yang makan, gak mau. Jadi kalau bisa, kakaknya, adiknya ikut makan juga. Jadi semua mau dia disuapin gitu ya, mau. Kalau gak mempan juga, ajak keluar rumah, suasananya dibikin lain. Ya, dibikin lain suasananya, supaya anak itu mau, tuh ada apa, tuh ada apa, suap, itu lihat itu, lihat itu, suap, gak berasa, habis nanti. Ya. Jadi ada beberapa solusi sebenarnya yang bisa kita kerjakan, yang untuk supaya anak ini tidak mau makan. Setelah itu dikerjakan, masih tetap susah makan, baru dicari kenapa, khawatir ada penyakit. Penyakit yang membuat anak susah makan tuh cacingan, mungkin dia batuk-batuk, atau punya penyakit paru. Nah itu baru dicari penyebabnya. Hilangkan dulu yang tadi. Susu apa yang baik atau cocok setelah ASI? Ya apa saja boleh. Setelah anak 2 tahun, setelah tidak minum ASI lagi, apa saja boleh, silakan saja. Susu kental manis, susu bubuk, silakan. Cuma ana ingin menegaskan di sini bahwa tidak ada yang mengalahkan ASI walaupun susu formula itu paling mahal. Tidak ada yang mengalahkan ASI walaupun susu formula itu yang paling mahal, yang paling bagus diimpor. Itu tetap aja. Tetap saja kalah sama ASI yang Allah berikan. Sudah gratis, gak perlu repot, gak bayar, langsung dikasih, langsung ada, gak perlu ngocek-ngocek, gak perlu apa, slep, anaknya diem. Udah gitu timbul rasa sayang ibu dan anak. Beda dengan menggunakan susu formula. Jadi, jangan dikira bahwa susu yang paling mahal, kaleng yang bubuk itu yang paling bagus. Tidak, itu. Tetap saja yang paling bagus itu adalah ASI. Apakah pengobatan flek paru? Flek paru itu mungkin ini ya, TBC paru ya. Flek paru, TBC paru mungkin ya. Harus tuntas. Karena pengobatan yang saya lakukan hanya berjalan sekitar 1 bulan. Dan saya berhenti sendiri karena takut dari efek samping obat. Jadi begini, tadi Anda sudah menyatakan juga, kalau sudah didiagnosis dengan flek paru, bukti-buktinya sudah jelas, di ronsen ada, ternyata pemeriksaan darah ada, Anda menyarankan untuk melakukan pengobatan secara rutin minimal 6 bulan. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak diobati, penyakit ini akan merembet terus-menerus, akan menggerogoti paru-paru. Dari flek paru yang paling ringan, BTA-nya negatif, berarti kuman yang infeksiusnya tidak ada, yang dikhawatirkan itu adalah BTA-nya positif. Jadi dia bukan hanya sakit untuk dia, khawatirnya dia menularkan ke yang lain, ke anaknya, ke istrinya, ke tetangga sekitarnya, kalau tidak diobati dengan benar dan tidak tuntas. Dok, bagaimana efek sampingnya? Semua sepakat bahwa obat TBC yang kriterianya seperti ini, antum mau berobat di Aceh, mau berobat di Maroke, sama. Obatnya itu. Lama pengobatannya, sama. Segitu juga. Ya, barangkali ada diskon waktu, dokternya bisa ngasih cuma 2 bulan, gak bisa. Semua sepakat. Ah, kalau gitu saya keluar negeri aja deh. Di Malaysia berobatnya sama. Karena ini dari WHO, kesehatan yang dunia, menyatakan bahwa untuk flek paru itu 6 bulan obatnya ini. Jadi Anda menyarankan untuk melakukan pengobatan, efek samping asal pengobatannya sesuai, insya Allah efek sampingnya tidak ada. Pinggang Anda terasa nyeri atau panas, terus perut juga sering kembung, kadang sebelah kanan atau kiri. Hal ini sudah Anda alami sekitar 5 bulan yang lebih. Maksudnya apa ya? Ya, ini harus dilakukan pemeriksaan. Misalnya pinggangnya terasa perih, ini ada nggak buang air besarnya, buang air kecilnya lancar atau tidak, atau mungkin ada keluhan yang lain gitu ya. Apaan ini kurang jelas. Daya tahan tubuh anak kok sekarang menurun, apa yang harus anak lakukan? Ya ini mungkin berkaitan dengan penyakit yang tadi. Mungkin yang kedua juga bisa berkaitan dengan penyakit yang tadi. Orang yang punya flek paru tidak diobati biasanya nafsu makannya juga menurun, mahnya jadi timbul. Nanti sakit yang lainnya jadi muncul. Yang tadinya cuma flek paru saja, karena daya tahan tubuhnya turun, timbullah penyakit-penyakit yang lain. Akhirnya, banyak penyakitnya. Allah Alam. Jadi Anda menyarankan untuk dilakukan pengobatan secara tuntas. Anda punya saudara, punya kelainan di saluran kencing, air seninya suka keluar sendiri, tapi sedikit. Ini laki-laki apa perempuan ya? Kalau pada wanita, umumnya masih... Pada wanita itu umumnya masih ini apa, masih wajar. Tapi kalau pada laki-laki ini yang jadi masalah, karena laki-laki itu saluran kencingnya panjang dibandingkan wanita. Jadi kalau misalnya ada masalah, suka keluar kencing sendiri, khawatirnya ada sphincter ya, katup yang buat menutup dan membuka itu sudah mulai kendur. Ini harus dicek dulu benar atau tidak seperti ini. Dan Anda menyarankan untuk ikhwan pada saat buang air kecil setelah terakhir, itu ya, kira-kira gak pengen keluar lagi, diurut dari belakang, dari pangkal. Diurut ke depan. Kenapa? Karena bentuk saluran kencing laki-laki itu lurus, terus begini. terus baru lurus lagi. Jadi ada cembungnya. Nah, cembung ini kalau misalnya ada air kencing, dia suka nempel di sini. Nanti kalau misalnya antum sudah ngerasa ini masih ada yang tergenang, nanti pada saat antum pakai celana lagi seperti ada yang keluar. Nah, untuk mengurangi najis itu antum urut supaya benar-benar bersih, keluar baru. Ya, sarana. Karena nanti kadang-kadang pada saat tetesan terakhir itu kita sudah menganggapnya bersih, ternyata masih ada air yang keluar. Jadi asalnya dikeluarkan, diurut gitu ya. Untuk menghindari air kencing yang keluar kembali. Untuk penanya ini, Ana sarankan untuk lakukan pemeriksaan ini, saluran kencing yang dia keluar sendiri. Sudah seminggu ini Ana jadi sering kencing, karena bila terasa air kencing sudah penuh, rasanya enggak enak, seperti tidak biasanya. Penyebabnya karena Ana sering banyak duduk, atau disebabkan yang lain. Jadi normalnya, jadi di kantong kencing kita itu punya sensor. Jadi kalau misalnya dari ginjal nih ya, nih ginjal di atas kita nih, dia menyaring darah, sisanya tuh air yang gak keluar, air yang sudah tidak terpakai, melalui ureter. Ureter nanti ditampung di vesika urinaria, buli-buli di bawah pusat kita. Nanti dia makin banyak, banyak, banyak, banyak gitu ya. Nanti sampai respon tertentu, karena ada sensor keregangan, nanti timbullah rasa ingin kencing. Karena otot ini meregang, timbullah rasa ingin kencing. Maka pada saat kita kencing, ini akan memeras. Kosong lagi, nanti diisi lagi, begitu terus. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, terasa air kencing sudah penuh, rasanya nggak enak, ya sudah kencingkan saja. Kalau nggak ada keluhan kencingnya, ya sudah kencingkan saja gitu ya. Kalau nggak ada keluhan misalnya kencingnya macet, kencingnya sedikit-sedikit, warna kencingnya berbeda, tidak masalah. Gitu ya. Kalau rasanya tidak enak, ya wajar kalau antum duduk terus, memang iya pengaruh. Karena kan si kantong kencingnya jadi tertekan. Jadi pada saat kita mau buang air kecil juga sulit. Atau misalnya antum terlalu lama nahan. Di jalan, gak ada toilet, gak ada WC, tahan aja lah. Pada saat mau buang air kencing, sulit atau susah. Itu karena sphincternya udah terlanjur nahan gitu ya. Antum tahan, dia makin gini. Jadi pada saat dia pengen ngebukanya juga pelan-pelan gitu. Aduh lama banget nih, padahal tadi udah kepengen gitu ya. Nah baru keluar. Dan itu masih fisiologis normal. Ya kalau kecuali kalau misalnya sering safar, sering begitu, iya. Tapi kalau misalnya cuma sekali-sekali itu masih normal. Dan asalnya tidak ditahan. Bolehkah dipijat? Ana tidak menyarankan untuk memijat perut. Kenapa? Perut ini gak ada pegangannya. Usus kita itu ngambang. Maksudnya ngambang itu tidak memegang. Jadi kalau misalnya kita pijit-pijit ini, nanti takutnya invaginasi, dia kebelit atau apa, repot. Jadi pijitlah yang ada tulangnya. Punggung, badan, kaki, silakan. Ya. Tapi kalau perut, harus sesuai. Khawatir nanti yang Anda sebutkan itu ususnya pebelit istilahnya. Apakah ciri gejala terkena kanker usus? Kanker usus itu biasanya terjadi itu tidak mendadak. Pertama, dia keluhannya mungkin sering keluar darah, sering mengeluarkan buang air besar dengan kotoran dan nanah. Terus kesulitan untuk buang air besar, nafsu makannya juga menurun. Mungkin perutnya besar tapi kok nafsu makannya menurun. Biasanya seperti itu. Apakah bila ada rasa tidak enak di perut harus selalu diwaspadai? Ada tiga yang harus diwaspadai dari perut. Pertama, muntah-muntah masif. Muntah-muntah yang terus-menerus. Tanpa diketahui penyebab. Ya. Yang kedua, kalau Sundanya merilit. Mules ya. Mules, rasa mules yang mendadak. Wah, kayak diapain. Terus yang ketiga, buang air besarnya darah dan nanah. Dari tiga ini yang harus diwaspadai. Kalau cuma sakit-sakit, lapar lagi puasa, wajar. Ya. Apa perbedaan metabolisme pencernaan yang tidak lancar dengan kanker usus atau kanker lambung? Ya kalau tidak lancar, dia cuma ini aja. Mungkin tidak ada keluhan yang tadi. Berdarah, nanah tidak ada, berat badannya juga menurun, itu tidak ada. Kalau metabolisme pencernaan yang tidak lancar, paling-paling dia cuma kembung biasa, mual biasa, nafsu makannya masih ada, berat badannya tidak menurun, ya. Dan jauh sekali gejalanya dengan kanker usus atau kanker lambung. Kalau yang udah disebut kanker tuh derajatnya sudah berat biasanya. Apa obat penyakit eksim dan apa penyebab penyakit tersebut? Ini harus sepakat dulu bahwa ini benar-benar eksim. Kenapa? Seringkali eksim dibilangnya dibilang eksim tapi penyebabnya sebenarnya jamur. Ciri yang mudahnya apa? Kalau eksim dia simetris, kiri kanan ada. Di kaki kiri atau di kaki kanan ada. Terus cirinya lagi adalah dia rata. Antara pinggir dengan tengahnya itu sama. Dok, bedanya dengan jamur apa? Kalau jamur dia tidak simetris, terus yang kedua yang meradang itu pinggirnya aja. Yang tengahnya kayak kulit yang normal. Jadi kayak koin gitu. Koin, kalau di sininya meradang, merah-merah, terus gatel, tapi tengahnya kayak yang lain, normal, kemungkinannya jamur. Beda ini pengobatannya. Tapi kalau misalnya antara tengah pinggir dengan tengah-tengahnya ini sama, ada merah-merah juga, gini-gini juga, kemungkinannya itu dermatitis atau eksim yang dibilang seperti ini. Kalau misalnya ada, berikan Befalek, Nuvacort, Buvacort N, atau Sinalten, atau Prodermis juga bisa, ini boleh. Tetapi kalau misalnya banyak, bisa diberikan obat minum. Bisa memberikan Remafar, Metilprednisolon, 3x1, eksimnya bisa diberikan yang tadi, Befalek, Buvacort, Nuvacort, Sinalten, Prodermis, Nisagon, boleh. Dioles 3-4 kali. Apakah ada faktor lain selain usia yang menyebabkan rambut putih atau uban di bidang kedokteran? Banyak. Jadi bukan cuma usia saja. Pemakaian sampo yang berganti-ganti merek dan terlalu sering penyebab uban. Ya, penyebab uban salah satunya adalah penggunaan sampo yang sering dan berganti-ganti merek. Terus yang kedua, faktor keturunan. Jadi misalnya kakeknya gitu masih muda, rambutnya udah putih. Bapaknya juga kemungkinan gitu. Dianya juga kemungkinan begitu. Ya, jadi ada faktor keturunan. Terus ada lagi faktor stresor. Ya, kalau stres, melanin rambut itu tidak tercetus. Melanin itu yang membuat mewarnai rambut. Jadi kalau misalnya dia stres, melanin ini tidak terbentuk. Akhirnya menjadi warna putih. Karena nyimpang sedikit. Warna kulit kita ini kalau melanosit. Sel melanosit menghasilkan melanin. Ini bermanfaat untuk kekebalan tubuh biasanya. Terhadap kulit dia lebih kebal. Kenapa orang barat, orang Eropa pengen berjemur? Karena dia tidak memiliki sel melanosit ini. Sehingga kulitnya pucat, putih. Ya. Dan dia kemungkinan kanker kulit jauh lebih besar. Bandingkan dengan saudara kita yang berlebih. Yang kulitnya hitam. Ya, yang dari Afrika. Itu melanositnya kebanyakan. Banyak. Kejadian kanker kulitnya kecil. Ya. Nah, kita berada di tengah-tengah. Ya, alhamdulillah orang Asia mah. Ya. Ini ada yang panjang nanti aja lah. Panjang sekali ini curhat ini. Jadi Anda jawab yang pendek-pendek dulu ya. Ini curhat ini. Anda sudah lama menderita penyakit batuk hasil ronsen, batuk bronkitis. Sudah berobat ke dokter belum sembuh, lalu beralih ke herbal belum sembuh juga. Ya, sabarlah insyaallah ya. Dan sekarang berobat ke puskesmas, kata dokter puskesmas disuruh minum obat selama 3 bulan. Bagaimana solusinya yang terbaik? Ana menyarankan untuk penanya ini, antum jangan cuma terpaku pada hasil ronsen. Bronkitis itu gambaran umum. Bronkitis itu adalah infeksi pada saluran nafas yang bronkusnya. Bedakan dengan flek paru, TBC paru, pneumonia. Ya, jadi bronkitis itu cuma saluran nafasnya saja yang meradang. Jadi jangan jadi patokan ronsen itu. Jadi Anda menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan lain, yaitu pemeriksaan darah. Cek LED, laju endap darah, DPL, darah perifer lengkap. Nanti hasilnya SMS-kan ke nomor Anda. Anda kasih tahu. Kenapa? Karena bronkitis itu umum. Penyakit umum. Jadi tidak menunjukkan bahwa bronkitis ini penyakit bahaya, berat, harus berobat rutin. Tidak. Bronkitis ini umum. Mungkin dari sekian yang di sini hadir, Anda ronsen mungkin ada ini. Walaupun tidak menimbulkan gejala. Jadi peradangan pada bronkus. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya dia menjadi bronkitis asmatik atau asma bronkitis atau bronkopneumoni, nah itu baru. Tapi itu harus dengan pemeriksaan penunjang yang lain. Jadi bagaimana sesuai yang tepat, yang terbaik, Anda menyarankan pertama cek dulu kadar LED, laju endap darah dan DPL. Nanti kalau ada data itu ditambah dengan hasil ronsen bronkitis, pengobatannya apa? Nanti Anda kasih jawabannya, antum SMS aja ke nomor Anda, nanti Anda kasih tahu. Karena kalau bronkitis harus berobat 3 bulan, bronkitis itu umum. Penyebabnya apa dulu? Dan jangan jadi patokan hanya dengan ronsen saja. Ana sering ngantukan, apa perlu dibekam? kalau ngantuk dicubit aja. Ya bekam mah kan silakan-silakan saja gitu ya. Tibum Nabawi, Rasulullah juga sering melakukan pembekaman pada dirinya itu setiap tanggal 17, 19, dan 21 Hijriah setiap bulannya. Jadi silakan saja untuk menjaga kesehatan, tidak selalu menunggu sakit sebenarnya bekam itu. Jadi kalau jawabannya apa perlu dibekam, ya tidak selalu, ya boleh-boleh saja. Cuma harus dicari ngantuknya kenapa? Jenuh atau kekenyangan gitu atau kurang tidur? Wallahualam. Pada saat musim hujan atau matahari tidak tampak, sering mual-mual. Kenapa ya? Mungkin mual apa alergi ini. Jadi alergi itu jangan antum bayangkan cuma gatal-gatal atau merah saja. Alergi itu mencret, batuk dan mual. Ya, jadi alergi itu bukan cuma gatal, merah. Dok, ada kalau makan ini kok jadi mual, pusing, terus jadi mencret. Kenapa ya, Dok? Alergi. Ada beberapa orang yang setelah minum susu jadi mencret. Itu nandakan dia alergi ke laktosa susu dari sapi. Alergi dia. Dok, kalau habis makan ini kok jadi mual, pusing. Alergi. Mungkin gak bisa makan itu. Hindari. Nah, ini mungkin alerginya sama seperti tadi, udara dingin. Kalau sering minum tolak angin cair, apa tidak baik apa tidak? Karena telapak kaki sering dingin. Ya boleh-boleh saja untuk sekali. Kalau Anda sarankan, hilangkan kata sering. Semua apapun. Jadi semua itu jangan berlebihan. Makan, minum, berobat, minum tolak angin juga, jangan berlebihan. Diperlukan saja baru minum. Istri Anda dadanya sering sakit. Kenapa ya? Oh, banyak faktor ini. Kalau istrinya dadanya sering sakit, ya banyak faktor ya. Bisa dari lambung, bisa dari jantung, bisa dari paru-paru, bisa dari otot. Bisa dia kesel sama suaminya, bisa. Walau-alam. Jadi kalau dadanya harus dilakukan pemeriksaan. Kalau keterangannya semua seperti ini, karena sulit untuk menjawab. Apa kiat untuk alergi? Saya mudah terkena flu jika terkena air, terutama pagi hari dan juga debu. Ya, ini bahan dasarnya alergi ya. Jadi tingkatkan daya tahan tubuhnya dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi. Terus ya kalau di perkataan gaulnya di bawah happy, di bawah enak. Gitu ya. Ikhlas, sabar. Biasanya Anam untuk menyarankan seperti ini, berikan loratadin 1x1. Berikan loratadin 10 mg 1x1 atau cetirizin 1x1. Atau ini ya, bukan dua-duanya. Loratadin 1x1 atau cetirizin 1x1 setiap pagi. Kalau tidak bisa menghindari. Banyak terakhir. Panjang. Oh ini. Apa penyakit Parkinson? Ya, Parkinson itu adalah penyakit di otak yang dia tidak mampu mengontrol pergerakan tubuh. Gak bisa. Hentiin. Gak bisa, Dok. Ini bergerak sendiri. Kaki gitu ya. Atau hentikan, Dok. Hentikan, Pak. Gak bisa, Dok. Ini bergerak sendiri. Ya, jadi sudah tidak bisa mengontrol pergerakan anggota tubuhnya. Bagaimana, apakah tanda keturunan atau bukan? Bukan keturunan. Bagaimana cara pengobatannya? Ini biasanya diberikan neurotransmitter di otak. Ya, tapi alam ini Anda tidak terlalu mendalami penyakit Parkinson ini. Contohnya yang punya penyakit Parkinson apa? Siapa? Petinju. Muhammad Ali. Ya, sering kena kepukul kali kepala jugal jadi begini. Ya, sekarang kan Parkinson. Alam ini afwan ini ya. Karena perlu penjelasan yang lebih jelas lagi. Dok, saya menderita saraf kejepit HNP. Hernia nucleus pulposus. HNP singkatannya nih. Hernia nucleus pulposus. Di tulang belakang kita itu ada tulang persendian kayak bata. Numpuk-numpuk gitu ya. Nah, di antara tulang ini dengan tulang ini ada diskus namanya. Ini keluarlah saraf. Saraf itu ke kaki, ke punggung, ke tangan, ini ya terus ini ke leher. Semua begitu. Kalau HNP, ini antara tulang ini yang bawah sama tulang yang atas ini terlalu dekat. Jadi si diskus ini ketekan. Otomatis saraf yang keluarnya juga tertekan. Akhirnya menimbulkan rasa sakit dan baal. Contoh yang mudahnya apa? Pada orang yang mau dioperasi kaki tapi dia mau sadar. Pada orang yang mau dioperasi sesar tapi dianya mau sadar. Jadi tidak dibius total. Dibiusnya di tulang belakang. Di tingkat biusan sini sampai ke bawah dia baal. Dia tidak merasa. Atasnya dia merasa. Nah ini hampir sama kejadian ini. Pada HNP ini kejepit. Nah saraf ini akan terasa sakit, baal, nyeri gitu ya. Apa ada kiat atau obatnya? Ini harus direhabilitasi medik namanya. Jadi terapi tulang belakang. Dia tiduran, ini ditahan, terus kakinya ditarik. Supaya dia ini tergang. Tidak boleh ngangkat-ngangkat yang berat. Kalau ingin mengambil sesuatu, nggak boleh bungkuk. Kakinya yang turun. Jongkok. Baru ngambil. Tidak boleh begini dia. Karena ini akan menimbulkan kejepitan lebih lanjut. Obatnya apa? Biasanya obatnya menggunakan tramadol 50 mg 2x1 untuk menghilangkan rasa sakit. Ini HNP ya, hernia nucleosis pulposus. Anak kena mah atau gastritis apa bisa merembak ke liver? Ya lama-lama bisa. Ya Anda minta saran dokter, ya sembuhkan mahnya ya, makannya teratur dan pola makannya diatur. Dari waktunya dan pola makannya itu kalau bisa yang bisa menimbulkan gas soft drink ya, Fanta, Coca-Cola hindari, kopi hindari, kol juga hindari, nangka hindari, apalagi pedas asam. Apakah asam urat bisa diobati? Bisa. Dan kenapa bila kena asam urat juga kena kristal kalsium oksalat, apa obatnya? Kristal kalsium oksalat itu adalah penyebab asam urat. Ya, jadi orang yang terkena asam urat itu karena terbentuknya kristal kalsium oksalat. Kristal kalsium oksalat inilah yang menimbulkan batu pada ginjal. Jadi orang yang kena asam urat hati-hati, kemungkinannya ada batu ginjal. Apa obatnya? Biasanya menggunakan allopurinol 30 mg 2x1. Apakah batu gin bisa buat obat? Bisa. Apakah obat ini bisa mengganggu lambung? Tidak. Ya sudah jawabannya, pertanyaan seperti itu, Anda jawabnya seperti itu juga. Ya, ya batu gin itu sebenarnya jamu masuknya ya. Ini untuk pengobatan batunya. Jadi ini kalau misalnya dibilang asam urat, terus dia kena batu, kemungkinannya nyambung. Jadi hindari makanan yang banyak mengandung kalsium oksalat. Jeroan, pete, jengkol. Itu banyak mengandung kalsium oksalat. Gimana mengatasi anak yang suka ngompol? Padahal anaknya sudah besar, 8 tahun. Dan adik-adiknya sudah tidak ngompol. Yang pertama, sebelum tidur, suruh kencing. Ya, sebelum tidur, suruh pipis dulu. Terus yang kedua, ini bapak ibunya harus begadang nih. Ya, untuk beberapa waktu. Setelah 3-4 jam, anaknya dibangunkan. Suruh pipis. Misalnya anak itu tidur jam 8. Jam 12, suruh pipis, bangunin. Kalau perlu digendong. Gendong ke kamar mandi, suruh kencing. Dia nggak sadar juga, keluarin aja, gitu ya. Nah ini untuk antisipasi supaya antum tidak menggunakan popok, ya. Dan ini harus terus-menerus dan ini dibiasakan. Kalau dia sudah terbiasa begini, nanti pada saat sebelum tidur dia pipis, terus malam dia pipis, nanti malam dia bangun dia akan pipis. Ya, bukannya kasih capung di pusernya. Itu untuk ilmu kedokteran tidak ada, nggak jelas itu dari mana itu ilmunya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Terus sebelum tidur anak dilihat makannya, minumnya juga dilihat. Jadi jarak antara dia tidur dengan makannya itu jangan terlalu dekat. Ya, misalnya anak ini makan minum nggak berapa lama terus tidur, iya produksi terus nanti air kencingnya 2-3 jam udah produksi dia. Jadi lihat anaknya ini. Kalau dia makan 2 jam sebelumnya atau 3 jam sebelumnya, pada saat buang air kecil dia udah disuruh untuk kencing, biasanya tengah malam dia tidak akan kencing. Jadi kurang lebihnya seperti itu. apa penyebab eksim kering, gak ada istilah eksim kering dan eksim basah ya. Semuanya tuh sama. Ya obatnya apa? Ya anti eksimnya itu biasanya menggunakan yang paling ringan hidrokortison, yang tingkat yang paling bawah, yang atasnya lagi betametason, yang tingkat yang lebih tingginya lagi fluocinolon. Jadi cari aja hidrokortison, betametason dan fluocinolon. Itu atau ya, atau bukannya tiga-tiganya. Jadi tidak ada istilah kering dan basah. Malah kalau misalnya eksim basah, anak curiganya harus ditanyakan apakah orang ini mempunyai penyakit gula atau tidak. Karena seringkali orang yang mempunyai kencing manis atau penyakit gula itu mempunyai eksim basah. Kalau anak mencoba memakai eksimnya gitu ya, eksim basahnya. Jadi harus dicari dulu, kalau eksim kering umumnya ya eksim saja gitu. Wah, ini harus khusus ini ya. Apa yang harus dilakukan untuk lebih cepat mendapatkan anak? Ini nanti yang tadi juga, nanti catat aja nomor HP anak, 0812. Karena anak kalau menyebutkan di sini panjang terus, ya agak vulgar istilahnya. Ya. Karena kalau tidak vulgar, sulit. 0812-9464-362. Cuma afwan, kadang-kadang anak balasnya malam. Ya. 0812-9464-362. Cuma 11 nomor. Nomor dari tahun 98 itu. Ya, jadi, anak biasanya menjawabnya sekitar jam 8 ke atas. Apa yang harus dimakan, yang harus dihindari, nanti anak jelaskan. Apakah obat untuk memperbanyak jumlah sperma? Belum tentu kemandulan itu karena jumlah sperma yang kurang. Ya, jadi bukan kuantitas, tapi yang penting kualitasnya. Ana menyarankan begini, kalau masalah keturunan, paling tidak yang harus diperhatikan gini, perhatikan istri antum. Ya, wanita yang subur, salah satu cirinya adalah, wanita yang subur, salah satu cirinya adalah haidnya teratur. Jadi yang belum nikah siapa? Nanti tanya calon istrinya, haidnya teratur gak? Gitu ya. Karena kalau di ilmu kedokteran, kalau haidnya teratur, kemungkinannya subur. Kalau haidnya tidak teratur, dok, saya sekarang haid. 2-3 bulan kemudian, baru haid. Kadang-kadang gak haid lagi, kadang-kadang haid terus-menerus. Ini menandakan bahwa hormonalnya tidak stabil. Anda tidak langsung menentukan bahwa yang seperti ini tidak subur loh, bukan. Jadi yang lebih subur itu kalau yang haidnya teratur. Itu kalau dari wanita. Kalau sperma, kalau jumlahnya cuma 1-2, tapi dia kualitasnya bagus, gak masalah. Gitu ya. Kalau misalnya banyak, tapi letoy semua ya, gak bisa juga. Ya. Nah. Ada anak perempuan, sudah berumur 16 tahun, tapi belum menstruasi, atau belum haid. Apakah ada penyakitnya, dan harus bagaimana? Anak sarankan untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter ahli kandungan. Karena khawatirnya adalah menarche praecox. Istilahnya ya, jadi haidnya terlambat. Biasanya haid itu kalau umumnya ini berbeda, zaman sekarang ini lebih maju malah. Umumnya itu haid sekitar umur 12 sampai 15 tahun. Tapi zaman sekarang yang 11-10 tahun aja udah ada yang haid. Oh, alam ini kenapa fenomena ini, apa karena makanan atau apa yang lain gitu ya. Ini jadi lebih cepat. Kalau yang ini yang 16 tahun dia belum haid, dikhawatirkan nanti menopause-nya jadi lebih cepat. Jadi justru gitu ya. Dok, kan haidnya terlambat, harusnya menopause-nya juga lambat. Tidak, ternyata kalau yang mensnya lambat, justru menopause-nya jadi lebih cepat. Umur 60 tahun dia umur 40 tahun dia sudah menopause, sudah tidak subur lagi. Jadi masa suburnya ini akan jadi lebih pendek. Makanya anak langsung menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter ahli kandungan. Ejakulasi dini penyakit bukan penyakit. Bagaimana cara mengatasinya? SMS ke anak. Ya. Minum kopi susu untuk orang hamil berbahaya tidak? Asalnya tidak meminum kopi. Ya, kenapa? Karena pada wanita hamil, mana hormon kehamilan itu menimbulkan mual. Apabila ditambah lagi dengan kopi, nanti bisa timbul mual kembali. Apa anda mau tanya, apa penyebab orang itu menderita usus buntu? Nyeri perut sebelah kanan. Ini ciri khas. Usus buntu, nyeri perut sebelah kanan bawah. dan dia akan semakin sakit apabila kaki kanannya ditekuk. Itu ciri khasnya. Selain operasi, ada cara lain untuk mengobatinya. Kalau nanyanya ke dokter, ini nggak ada cara lain. Appendicitis itu kalau misalnya dia kegawat daruratan, itu harus segera dioperasi. Ya. Kecuali misalnya cuma sakit perut biasa, mungkin bisa dengan menggunakan obat. Tapi kalau sudah appendicitis, ya apalagi yang akut, tidak ada cara lain. Kalau ke rumah sakit, ya pasti dioperasi biasanya. Karena pengobatannya harus dibuang appendicitisnya, harus dibuang usus buntunya. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari flu yang terus-menerus, yang nggak sembuh-sembuh? Daya tahan tubuhnya menurun, nanti bisa timbul sinusitis. Mau tanya apa ciri-ciri penyakit malaria? Penyakit malaria itu demamnya berfluktuasi. Ada malaria vivax, ada malaria falciparum, ada malaria cerebral, ini yang paling bahaya. Di sini masih ada malaria? Masih ada? Daerah kelahiran Sirawa banyak ya. Ya, biasanya ciri-cirinya demam yang disertai dengan menggigil. Demam, menggigil, dan keringat banyak. Terus pembesaran limpa. Di sebelah kirinya ini membesar limpanya. Nanti dibagi-bagi lagi derajat limpa 1, 2, 3, 4 sesuai yang terkenanya. Jadi cirinya demam disertai dengan menggigil dan keringat dingin. Demamnya berfluktuasi. Sekarang demam, besok enggak, besoknya lagi demam. Seperti itu. Dan apakah ada obat herbal untuk menyembuhkan? Kalau herbal, teman-teman enggak tahu. Ya, jadi biasanya menggunakan falciparum atau kina obatnya. Apakah kista bisa hilang dengan sendirinya dengan masa menopause? Kemungkinan besarnya, iya. Kista endometriosis, yaitu adanya jaringan endometrium di luar rahim, dia akan sembuh dengan dua jalan. Pertama, wanita ini hamil, karena dengan hamil dia tidak men selama 9 bulan lebih. Atau yang kedua, menopause, karena sudah tidak mens lagi, kistanya menciut. Kista ini akan masih hidup kalau si rahimnya ini atau dianya ini masih mens. Jadi hormonalnya masih ada, dia makin membesar, nanti mengecil lagi, membesar lagi, mengecil lagi. Tapi ini akan hilang kalau wanita ini wanita ini hamil, tidak mendapat nutrisi, lama-lama hilang. Atau wanita ini menopause, lama-lama hilang. Kista endometriosis. Bagaimana pengobatan alergi dingin? Ya, sama seperti tadi ya. Biasanya sampai batuk pilek dan dadanya sesak. Kalau udah seperti ini, coba berikan Astiven. Obatnya Astiven, terus menggunakan Molapek isinya Ambroxol, terus menggunakan Ciprofloxacin 3. Ciprofloxacinnya 2 kali, Astivennya 3 kali, isinya Ketotifen. Yang ketiga, Molapek isinya Ambroxol 3 kali juga. Preventif seorang anak. Bila ortu memiliki riwayat penyakit genetik seperti jantung, asma, hipertensi, dan lain-lain, agar tidak menurun ke anak, ya sulit. Kalau sudah jadi anak, ya sudah, terima ini. Ya kan, ibu bapaknya kena ini. Anaknya supaya nggak kena ini gimana? Ya dia sudah mendapat bagian dari ibu dan anak, ibu dan bapaknya ini. Sudah nggak bisa menolak lagi. Jadi preventifnya, kalau anak ini nikah dengan yang lain. Makanya dulu, anak tadi pernah cerita juga, jadi pernah saran ilmu kedokteran dijadikan undang-undang pernikahan. Jadi ilmu kedokteran menyarankan seperti ini. Asalnya, seorang yang punya penyakit asma, itu tidak menikah dengan yang punya asma juga. Kenapa? Nanti yang dikhawatirkan adalah anaknya. Orang yang punya penyakit kencing manis, laki-lakinya, dia ingin menikah dengan seorang wanita, asalnya wanita ini juga jangan punya kencing manis. Karena kalau dua-duanya kencing manis, nanti yang akan terjadi anaknya kemungkinan besar menderita kencing manis itu besar sekali. Tetapi ya, nggak bisa. Ini kan melanggar HAM dan melanggar yang lain-lainnya. Akhirnya usulan ilmu kedokteran ini hanya sebagai himbauan saja. Ya, hanya sebagai himbauan saja. Jadi antum bilang ke calon istri, saya punya asma, kamu punya asma nggak? Enggak, ayo. Saya punya asma, kamu punya asma juga? Punya asma juga enggak? Punya. Ya terserah itu mah, gitu ya. Cuma ilmu kedokteran cuma menyarankan saja. Gejala penyakit apa? Jika buah zakar tersentuh sedikit saja sudah terasa sakit. Ada demam atau tidak, bengkak atau tidak? Karena khawatir bisa saja varikokel, orkitis juga bisa. Hasilnya harus diperjelas lagi. Tentang inisiasi menyusu dini dari sudut pandang kesehatan dan syariat. Jadi malah memang dianjurkan kalau anak yang baru lahir, anak yang baru lahir sebelum dipotong pusatnya, masih pusatnya masih ada, susuin ke ibunya langsung. Pertama, susu yang paling pertama itu mengandung kolesterol, zat yang paling bagus, warnanya putih kekuningan apabila ditelan oleh si anak. Jangan dibuang, bilangin ke bidannya. Bu bidan, kata dokter Ade, kalau ada kolesterol putih kekuningan jangan dibuang buat si bayi. Ya, kalau bidannya sudah tahu dia mengerti. Ya. Terus yang kedua, kalau langsung disusukan itu kelenjar prolaktinnya langsung bekerja pada si ibu. Kelenjar prolaktin itu diperlukan untuk dua. Pertama ke susunya supaya air susunya makin banyak, dan yang kedua ke rahim. Dengan kadar prolaktin yang tinggi, rahim ini mengkerut. Dengan si rahim ini mengkerut, perdarahan pasca melahirkan semakin kecil. Nah, ini yang kadang-kadang jadi permasalahan mungkin di rumah sakit atau di puskesmas atau di tempat persalinan biasa. Si bayi lahir dipotong, si bayinya ditaruh di ruangan. Si ibunya pada saat melahirkan plasenta sudah. Si bayi baru disusukannya 2-3 hari. Sebelumnya si bayinya itu pakai susu botol. Itu tindakan yang tidak benar. Ya, asalnya langsung diberikan ke, masih darah-darah dok, gak apa-apa. Nah, si ibunya juga berdarah-darah, dokternya juga berdarah-darah karena megang. Jadi susukan saja, berapa menit setelah itu baru dipotong, baru dibersihkan, baru dikeluarkan plasentanya, si ibunya baru dibersihkan. Dan itu ternyata proses penyembuhannya lebih cepat, masa nifasnya lebih pendek. Ya, dan ini dipakai di negara-negara luar dipakai justru. Kok di Indonesia yang jumlah penduduk muslimnya banyak justru malah tidak dipakai. Jika terdapat benjolan di ketiak tetapi pertumbuhannya lambat, setelah hampir 10 tahun baru terasa membesar dan sakit. Sedangkan di bagian lain juga terdapat benjolan kecil tapi pernah dioperasi divonis tumor jinak. Apakah hal tersebut dapat menyebabkan kanker? Semua benjolan di ilmu kedokteran namanya tumor. Semua benjolan di ilmu kedokteran namanya tumor. Dibagi dua tumor itu. Tumor jinak dan tumor ganas. Tumor ganas itu namanya kanker. Jadi ada tumor jinak, ada tumor ganas. Tumor ganas itu nama lainnya cancer atau kanker. Ya. Jadi untuk seperti ini, Anda sarankan untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah ini cuma lipom, tumor jinak, atau limfadenitis, atau limfoma. Kalau limfoma, kanker. Asalnya dilakukan pemeriksaan. Istri Anda kalau tidur suka tersedak air dari hidung. Ah, ini ciri-ciri sinusitis. Terus muntah, kenapa ya dok? Tapi kalau tidur siang tidak. Coba dicek ini hidungnya apa? Hidungnya sering bersin atau tidak? Khawatirnya sinusitis. Sinusitis itu sering keluar air, ya, yang akhirnya tertelan. Nah, kalau tertelan, efeknya mual dan muntah. Apa dalam ilmu kedokteran ada istilah metode pengobatan dengan cara rukyah? Kalau di ilmu kedokteran tidak ada rukyah. Tidak ada rukyah. Ya, apalagi Indonesia kan mengacunya ke barat. Jadi pengobatan itu ada tiga. Pengobatan medis barat, pengobatan timur, Cina, akupuntur, apa segala macam dan itunya. Yin yang itu Cina, dan pengobatan tibum nabawi. Ya, kalau di ilmu kedokteran tidak ada. Bagaimana kolerasi medis kalau penyakit fisik atau jasmani bisa diobati atau disembuhkan dengan cara diruqyah syar'i? Ya Allah alam ini. Ya Allah alam. Ibu Ana mempunyai jantung bengkak. Punya sakit mah juga. Ada asam urat juga. Gimana solusinya? Ya diobati. Apakah harus berobat terus? Sesuai penyakit saja. Apakah ada solusi lain? Yang menurut Ana yang paling harus disembuhkan dulu itu adalah mahnya. Karena dengan sakit mah nanti pengobatannya bisa lebih mudah, ya. Terus yang keduanya nanti jantung yang bengkak dan asam uratnya. Kalau dekat sih, anak yang periksa ini. Anak sudah umur 2 tahun lebih, tapi belum bisa disapih. Sudah dicoba bermacam-macam, sampai diolesin daun sambirata, di plaster. Mulutnya bayinya di plaster, atau itunya di plaster. Tapi masih nenen, ya kelihatan, ya masih nenen terus. Bagaimana caranya dok? Nih anak kasih tahu. Beli chloramphenicol. Satu butir aja. Ya, ini untuk umahat. Beli Chloramphenicol satu butir aja. Buka kapsulnya, sedikit olesin ke putingnya, suruh si bayinya itu minum, apa, menyot. Nggak mau lagi. Kenapa? Pahit banget. Dibandingkan Samiroto, kalah Samiroto. Kalau nggak percaya, antum juga coba. Ya, jadi saran anak, dan anak berhasil 4 anak. 4 anak, ini juga dulu pernah dulu diginiin. Iya. Saya suka sukar tidur atau yang disebut sebagai insomnia. Ana menyarankan kalau misalnya sukar tidur malam diganti dengan siang saja. Dan tidur siang itu bisa 1-2 jam, malam tidur 2-3 jam juga tidak. Ya, karena usianya sudah 69 biasanya ada gangguan tidur juga. Ya, ini sebutnya insomnia. Menyarankan untuk menggunakan obat tidur karena dikhawatirkan nanti ketergantungan dengan obat tersebut. Menggunakan obat enak, kalau misalnya tidak minum obat tidak enak. Karena sampai jam 2 ya. Apaan ya? Misalnya ada yang lain juga. Anak gigi sering berdarah dan bengkak. Ada efek sakit jantung? Tidak kayaknya ya. Kalau gigi sering berdarah dan bengkak, biasanya radang tenggorokan saja. Anak di payudaranya ada bintik merah seperti tai lalat tapi berwarna merah. Apa ini penyakit? Ada keluhan tidak? Misalnya gatal, ditekan nyeri, makin lama makin membesar, dasarnya mengeras. Kalau misalnya tidak ada itu semua, insya Allah tidak apa-apa. Coba diperhatikan, ada tidak keluhan yang lain? Ada gatal, ada rasa tekan nyeri, terus dasar bawahnya keras, itu ada tidak? Kalau misalnya tidak ada, insya Allah tidak masalah. Untuk penanya, bade tumaros, kumaha carana umpami bade, mau nanya gimana caranya kalau misalnya hubungan suami istri, cairan dari suaminya ente gancang keluar. Tidak kencang keluar. SMS ke nomor Ana aja ya yang penanya ini ya. Ana jawabnya juga sungkan ini. Kalau bisa mah 4 mata aja ini. Ke 0812-9464-362. Saya usul bagaimana kalau konsultasi kesehatan secara langsung diadakan 2 atau 3 bulan sekali di Cilacap. Masya Allah, ya nanti kita bicarakan. Apa boleh minum obat dokter bersama dengan obat herbal? Setauana sih tidak masalah. Ya, setauana tidak masalah. Cuma ana pesan begini ya, pesan. Contohnya apa? Obat herbal itu yang setahu ana cenderungnya bagusnya untuk pencegahan dan perawatan. Bagusnya untuk pencegahan dan perawatan. Misalnya antum demam. Lagi demam-demamnya. Kalau minum obat herbal lama. Minum saja paracetamol satu, pluk, panasnya turun. Untuk menjaga panasnya tidak lagi, silakan minum obat herbal supaya antum tidak menderita. Ya, ini kalau Anda lihat, obat itu bagus untuk pencegahan. Dok, supaya saya gak sakit, bagaimana? Ada gak obatnya? Gak ada. Gak ada obat yang supaya antum gak sakit, itu gak ada. Ya, barangkali ada pil supaya Anda gak sakit, gak ada. Yang namanya obat, kalau dia sudah sakit. Dok, kalau vitamin apa segala macamnya, sebenarnya sudah cukup dengan dari apa yang antum makan, dari buah-buahan dan sayuran. Dan antum olahraga, itu sebenarnya pencegahan. Ya. Jadi untuk menjaga kesehatan cukup seperti itu. Nah, Ana menyarankan untuk mencegah supaya antum tidak sakit, silakan gunakan obat herbal. Ini dari Ana. Terus untuk perawatan selanjutnya silakan menggunakan obat herbal. Ini kalau enggak keburu enggak apa-apa ya. Udah 5 menit lagi loh. Ya, jadi seperti itu. Ini saran Ana pribadi. Ibu rumah tangga usia 48 tahun mau tanya tungkai kaki kalau bangun tidur terasa sakit sekali buat jalan. Ya mungkin ini rheumatoid arthritis atau rheumatik. Bagaimana solusinya? Tadi kalau yang paling ringan sih berikan piroksikam. Cuma piroksikam itu ada yang 10 dan 20 miligram. Cuma efek ke lambungnya terlalu keras. Orang yang punya sakit mah kalau menggunakan piroksikam nanti mual-mual. Jadi Anda menyarankan untuk memberikan natrium diklofenak sesudah makan 2 kali. Sebelumnya bisa memberikan omeprazol 2 kali sebelum makan. untuk mengurangi rasa mualnya tersebut. Dok, kulit anak kadang timbul merah-merah, tidak gatal, udah ke dokter kulit karena bukan alergi, jadi cuma dikasih salep. Tapi tidak bisa hilang, kadang masih timbul juga, apa solusinya? Dokter kulitnya ngomong apa ya? Tidak jelas ini. Jadi kalau misalnya dengan salep saja bisa hilang, berarti penyebabnya mungkin masih ada. Ini harus dicari alerginya karena apa. Menurut anak sih alergi. Apa tanda-tanda penyakit prostat tadi sudah ya? Tedun itu apa ya? Penyakit prostat. Tedun apa? Oh, hernia. Anak enggak? Oh, hernia ya. Tedun. Jawabnya. Apa penyakit prostat dan tedun? Kalau hernia, itu dia sebenarnya ada bakat. Jadi kenapa seseorang punya penyakit hernia kalau pada laki-laki, itu dikarenakan pada saat dia bayi, buah jakar kita itu tidak di tempatnya. Pada saat dia bayi, di dalam kandungan, buah jakar itu bukan di sini, bukan di tempatnya. Jadi dia masih di atas dekat ginjal. Pada saat dia mau lahir, si buah jakar itu turun ke kantongnya, ke kantong kemaluan laki-laki. Bekas si buah jakar turun ini kan ada lubang, harusnya dia menutup, tapi karena sesuatu hal dia tidak menutup, terbuka, jadilah penyakit hernia. Jadi kalau saat orang ini mengangkat-ngangkat yang berat, keluar masuk ke sini jendol gitu ya. Dan ini bisa diperberat dengan misalnya dia mengangkat-ngangkat berat, sering batuk, mengedan, bersin terus. Jadi hindari seperti itu. Obat untuk kutu air apa? Gunakan aja salep 24. Satu lagi ya. Untuk kutu air, saya menggunakan salep 24 kalau misalnya memang benar kutu air. Gitu ya. Salep 24 itu hampir mirip dengan salep apa? Pagoda ya. 88. Hampir sama dengan 88. Gigi geraham anak sudah tidak ada yang atas. Sehingga kalau makan jadi lama mengunyahnya. Jadi mengunyahnya di depan gitu ya. Sarannya bagaimana, dok? Kalau di ilmu kedokteran menggunakan gigi palsu. Karena gigi itu tidak ada serepnya. Tidak tumbuh lagi. Jadi kalau sudah copot ya sudah. Di menggunakan gigi palsu. Baik, sudah ya. Cukup ya. InsyaAllah ta'ala. Alhamdulillah kita di penghujung acara. Afwan, kalau misalkan dari... ini yang panjang gimana ya? Panjang banget ini. SMS aja ya. Ini tentang tipes ini ya. Apakah penyakit tipes dapat kali bisa? Tipes itu ada yang tipenya leng, tersembunyi. Bagaimana cara pengobatannya yang tepat? Pengobatannya harus tuntas dengan menggunakan chloramphenicol yang tadi Anda bilang. Atau tiamphenicol. Bagaimana mencegah penyakit tipes? Makannya harus teratur dan diatur. Sejak usia berapa penyakit tipes dapat diderita oleh seseorang? Seseorang yang sudah jajan di luar. Pada anak-anak yang sudah mulai jajan keluar. Kalau menurut diagnosis dokter, anak saya sakit apa? Sepertinya tipes yang silent, yang dimana tipesnya ini bersembunyi di hatinya. Anak menganjurkan untuk melakukan pengecekan ulang darah, tes widal. Ya, nanti SMS-kan ke hasil anak tes widalnya. Ini tentang amandel ini ya. Jadi amandel itu dioperasi kalau dia mendengkur, dia kesulitan untuk bernafas, dia kesulitan untuk menelan, diobati dengan menggunakan obat antibiotik, tidak sembuh-sembuh juga, tidak kempes-kempes juga, dan dalam 3 bulan terakhir sering kambuh, asalnya dibuang amandel ini. Ya, kalau termasuk 5 kriteria yang tadi. Apakah ada opsi lain selain operasi amandel karena anak saya masih berumur 5 tahun? Umur berapa aja bisa dioperasi? Apakah amandel yang sudah besar bisa kembali mengecil? Iya. Kalau misalnya pengobatannya pas, insyaallah dia akan hilang. Baik, mungkin ini yang bisa anak sampaikan. Afwan apabila dalam hal penyampaian materi maupun menjawab pertanyaan semua kekhilafan ataupun kesalahan itu merupakan dari kekurangan dan kesalahan anak pribadi. Mudah-mudahan antum semua bisa mengambil faedah dari yang tadi sudah disampaikan dari Ustadz Abdul Hakim dan dari anak pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.